Baik, jemaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita telah menyelesaikan serangkaian kajian-kajian kita, mulai dari tahalli, tahalli, tajalli. Kita juga telah menyelesaikan kajian-kajian kita mengenai tentang perlunya bersikap jujur yang insyaAllah akan membawa keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita telah juga membahas tentang perlunya sikap cerdas. Jujur aja gak cukup, tapi juga perlu cerdas. Yang cerdas ini akan membawa kita kepada keberhasilan atau kesuksesan kita dalam melakukan aktivitas kehidupan kita. Dan kita juga telah membahas tentang perlunya sikap kemurah hatian atau tajalli itu tadi, agar keberhasilan kita itu bukan saja selamat, bukan saja berhasil, tapi juga selamat dan berhasilnya itu berkesinambungan. Masih ada yang ingat Bapak Ibu sekalian? Kita tes ya. Ada yang tahu apa dua sifat jujur di dalam Islam itu? Pertama, jujur pada manusia, bahasa Arabnya apa? Wajib. Ya, benar-benar ya. Pak, udah lupa semua. Jangan saya mulai dari awal lagi dong. Jujur dalam Islam, bahasa Arabnya kepada manusia dijujur dengan kata, dengan awalan A. Sifat apa A? Gocap sini be. Gocap ente. Gocap be. Dan jujur kepada Allah, bahasa Arabnya dimulai dengan huruf S. Jujur kepada Allah. Gocap buat ente, gocap buat ente. Dan kita juga harus bersikap cerdas. Cerdas dalam meyakinkan orang lain. Bahasa Arabnya dimulai huruf T. Gocap buat ente. Dan cerdas dalam memahami situasi. Bahasa Arabnya dimulai dengan huruf F. Ini siapa dong? Tunjuk tangan kalau berani dong. Tunjuk tangan ya. Patona gocap buat ente. Baik. Sekarang kita udah bahas sampai selesai waktu itu serangkaian cerita, mulai dari sifat jujur, sifat cerdas, dan yang terakhir tajalli, yaitu kita harus hiasi dengan apa? Hiasi dengan apa? Dimulai dengan huruf A. Dihiasi dengan huruf apa? Yang merupakan sifat utama dari Rasulullah SAW. A, huruf keduanya K. Gocap buat ente. Akhlakul karimah. Ya, udah kita bahas semua, udah kita bahas. Jadi ibaratnya daftar buku isi udah selesai. Ngerti gak? Daftar buku isi udah selesai. Sekarang kita mau masuk bukunya sendiri. Jadi selama ini pembicaraan kita daftar buku dari isi itu. Mulai dari A sampai Z, daftar bukunya udah kita bahas, selesai. Sekarang kita akan masuk mengenai bab satunya, oke? Okay. Yaitu mengenai sifat jujur. Yang di dalam istilah Qur'annya jujur itu kita sebutnya sebagai sami'na wa ato'na. Whatever you say Allah, I will obey. Terserah Allah ngomong apa, saya bakal taat, sebenarnya. Nah, oleh karena itu di dalam sifat yang pertama yang kita sebut takholli waktu itu, masih ada yang ingat apa artinya takholli? Takholli, takholli artinya, takholli artinya, takholli. Nggak ada yang tahu takholli? Wah parah nih. Takholli, takholli. Tinggalkan yang apa? Apa? Apa? Riba. Tinggalkan yang tadi udah dapat duit belum? Gocap buat ente. Takholi artinya tinggalkan yang haram-haram. Ngerti gak? Sekarang kita akan bahas bab satunya ini, apa itu yang haram-haram, ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Ini tergantung kecepatan ente menerima pemahaman, ya benar enggak? Kalau makin cepat, makin selesainya makin cepat. Tapi kalau ente agak lemot dikit, kita akan dengan sabar mengikuti kelemotan ente, gitu benar enggak? Karena dalam belajar harus ada sabar, benar enggak? Makanya kita selalu mengulang-ulang untuk memastikan ilmunya udah masuk ke otak. Kita masuk bab 1, tinggalkan yang haram-haram. Yang haram-haram di dalam Islam ada 2. Yang pertama namanya haram li zatihi, haram zatnya. Yang kedua haram li ghairihi. Yang haram li zatihi di dalam Quran ada 4. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang haram pertama diawali dengan huruf B, haram yang kedua huruf K, haram yang ketiga huruf B lagi, haram yang keempat huruf D. Ente udah dapet itu tadi? Oh, kalau udah gak boleh. Gocap buat ente. Mantap. Pokoknya kita bagi-bagi duit jirah. Siapa-siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan tinggikan derajatnya dan memudahkan rezekinya. Harum lezatihi udah cuma 4 doang. Babi, khamar, bangkai, darah, selesai. Yang akan kita bahas lebih panjang di dalam bab 1 ini adalah yang haram lezatihi. Harum lezatihi kita semua aware. Menurut riset juga mengatakan pokoknya urusan makanan dan urusan yang menyangkut-nyangkut dekat mulut, misalnya apa namanya obat kumur mulut, misalnya Pepsodent, misalnya odol maksudnya, misalnya sikat gigi, itu kalau pakai buatnya dari bulu babi kita enggak mau beli, benar ya? Makanan campur babi dikit enggak mau beli. Apa-apa pokoknya kita sensitif untuk yang ada kaitannya dengan haram li zatihi, khususnya babi, benar ya? Tapi kalau enggak babi kita masih nawar-nawar, benar ya? Masih mengenai motongnya pakai bismillah apa enggak, kita masih bilang gitu lah pokoknya. Ya, yang 4 ini benar enggak? Belakangan masuk juga anjing juga kita benar enggak? Jadi kalau udah ketemu yang 4 ini, haram lizatihi ente tinggalin. Karena enggak ada jalan lain, enggak ada jalan lain. Ente mau nikung kemana juga, mau pakai tikungan enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena haramnya levelnya apa? Ingat enggak kemarin? Ada 2 level, haram level dimulai huruf S, dan haram level dimulai huruf F. Haram level dimulai huruf S dan haram level dimulai huruf F. Haram level syariah dan haram level gocap buat ente. Nah, yang 4 ini adanya di Quran. Jadi haramnya level syariah. Lah kalau haramnya level syariah, there is no other way for you. Leave it. Ngerti ya? Kalau yang level fikih masih bisa dicari tikungannya, benar ya? Ada ulama yang bilang halal, ada ulama bilang haram, ada yang bilang makruh. Nah, ente pilih aja dah yang ringanan dikit, kira-kira gitu benar enggak? Kalau fikih masih bisa cari jalan keluarnya, tapi kalau syariah enggak bisa, men. Udah Quran yang bilang, udah Allah yang bilang. Sampai kapan juga gak pernah bisa berubah, bener gak? Jadi kalau udah babi deh, ente gak usah mikir ini kalau bakso babi rasa sapi halal apa haram? Halal apa haram? Haram, karena baksonya bakso babi, walaupun ente bikin bakso babi rasa sapi, bener gak? Atau ente bilang babinya telah disunat, tetap gak pengaruh. Nggak pengaruh, benar ya? Karena emang zatnya haram. Kalau kebalikannya jadi bagaimana? Kalau bakso sapi rasa babi, halal apa haram? Bakso sapi. Dipotong dengan bismillah, ya Allah Akbar, menurut syariat Islam. Tapi bakso sapinya rasa babi, halal apa haram? Ini sayangnya direkam sih. gini nih. Kalau ini sekedar pelajaran fikih, kalau sekedar pelajaran fikih, maka jawaban kita bakso sapi rasa babi hukumnya halal. Karena bakso sapi, benar enggak? Mau rasanya apa kayak terserah, pokoknya baksonya bakso sapi. Tapi di dalam kita membuat fatwa. Nah, ini lain lagi ya. Ini lain lagi. Itu mah itu kalau untuk ujian di kelas doang. Ujian di kelas, bakso sapi rasa babi hukumnya halal itu kan. Tapi untuk bikin fatwa, maka kita akan mengambil pendapat bakso sapi rasa babi hukumnya haram. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Untuk mencegah masyarakat terbiasa dengan rasa babi. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Paham enggak? Paham enggak? Baju renang burkini halal apa haram? Burkini. Burkini. Bikini burka, bikini burka. Baju renang muslimah. Muslimah yang ketutup semua itu. Sampai sini-sini ketutup kayak ninja. Halal kan? Sekarang. Bagaimana kalau baju renang muslimah itu warnanya adalah warna kulit? Nah, warnanya warna-warna kulit. Kalau ilmu fikih sekolahan kita bilangnya halal apa haram? Halal karena sudah tertutup aurat, benar enggak? Tapi kalau kita bikin fatwa kita bilangnya haram. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Jadi fikih itu macam-macam lagi, benar enggak? Kalau fikih buat diri sendiri lain lagi ilmunya, benar enggak? Tapi kalau fikih untuk orang rame-rame, ente harus hitung orang yang paling kagak ngerti di masyarakat itu, ngerti enggak? Orang yang paling awam, itulah yang jadi dasar keluarnya fikih, keluarnya fatwa, ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Sadu zari'ah namanya, benar enggak? Kita jangan sampai nanti orang makan bakso sapi rasa babi karena udah terbiasa rasa babi, giliran makan babi beneran dia sangka sapi. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Kalau ente enggak pernah makan sini, siapa yang belum pernah makan bebek? Udah pernah semua ya? Belum pernah makan bebek, Pak ya? Cobain masakan bebek, Bapak pasti tahu ini bukan ayam. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Kalau ente udah terbiasa makan ayam, lalu ente makan burung, kita bohongin aja dia, ini bukan burung, ini anak ayam piyik. Bener gak? Gak bisa, kita udah bisa berasa bedanya burung, ayam, bebek, bener gak? Apalagi babi, ngerti gak? Ada yang belum pernah makan tekokak gak? Tekokak. Tekokak gak? Bingung kan? Makan pete. Coba ente gak pernah makan pete, bener gak? Begitu makan pete, ente tahu ada apa nih, bener gak? Atau kayak ente makan gulai ayam tapi pakai daun pincung tuh, daun apa namanya itu? Apa tuh namanya itu ya? Itu loh daun pincung lah namanya, benar ya? Ente berasa lain nih, benar. Ada apa nih gitu ya? Itu sebabnya di dalam fikih walaupun secara teori di kelas kita katakan bakso sapi rasa babi halal, walaupun teori di kelasnya karena zatnya tidak mengandung babi sama sekali. Itu kerjaan kita di IPB dah. Orang kita bisa tempe, bisa kita bikin rasa daging, benar enggak? Walaupun tidak mengandung babi sama sekali, tapi karena dia ada rasa babi, untuk keselamatan kemaslahatan umat kita bilang dia haram. Mulai paham enggak? Mulai paham enggak? Mulai paham ya? Nah, itulah bab. Begitu juga misalnya khamer rasa bandrek. Halal apa haram? Halal apa haram? Haram karena zatnya khamar. Oh ya. Bahwa rasanya bandrek kek, bahwa udah pernah nyobain itu enggak vodka yang vodka rasa strawberry kek, vodka rasa orange kek, benar enggak? Tetap haram karena dia vodka walaupun rasanya rasa strawberry kek, rasa avocado kek sekarang macam-macam. Tetap aja dibilang haram, benar enggak? Jadi khamar rasa bandrek haram. Bandrek rasa khamar? Bandrek rasa khamar? Di dalam teori kelas kita bilangnya halal karena tidak mengandung khamar. Tapi untuk masyarakat kita bilangnya haram. Ngerti gak? Ngerti ya? Ngerti ya? Begitu juga dengan darah. Melihat. Darah rasa ati dan ati rasa darah. Ayo. Sama kayak tadi ilmunya ya. Nah, itu bab yang pertama, haram li zatihi. Nah, kita akan lebih dalam membahas tentang haram li ghairihi. Haram li zatihi mau dipanjangin bisa juga. Misalnya babi kan haram dimakan. Kalau kulitnya dipakai untuk arloji boleh apa enggak? Kulit babi dipakai untuk jadi jaket boleh apa enggak? Benar ya? Kulit babi. Babi boleh enggak kita piara? Boleh miara babi enggak? Pening kan nanti mulai pening kan dia, benar enggak? Benar enggak? Mulai pening lewat susah berarti benar. Kita turunin lagi levelnya kalau gitu. Kita turunin lagi levelnya deh. Kalau dijilat anjing, kalau dijilat anjing, najis ya? Mesti dicuci ya? 7 kali ya? 1 kali ya pakai tanah ya? Kalau dijilat babi, Kelewat susah ya? Kelewat susah ya? Gak apa-apa ya? Kenapa gak apa-apa? Nih, seru nih, seru nih. Kenapa dijilat anjing harum? Kelewat susah ya? Yang gampangan aja ya, yang gampangan aja. Oke. Yang gampangan aja, oke. Haram li zatihi selesai. Oke. Sekarang kita masuk pada haram li ghairihi. Haram yang perbuatannya, bukan zatnya. Yang haram li ghairihi ini dalam konteks ekonomi itu ada 7. Kita bahas satu persatu. Yang pertama namanya tadlis. Tadlis itu artinya bohong, nipu, cheating. Nah, di dalam Islam ini dirinci lagi. Yang namanya bohong itu, yang namanya nipu itu dalam ekonomi dirinci jadi 4. Yang pertama, enggak boleh nipu dalam hal kuantitas. Ada yang tahu contohnya apa? Niru dalam hal kuantitas? Iya, Pak? Gocap. Timbangan apa maksudnya ngurangin timbangan? Gocap. Ini adalah nipu jenis yang pertama, yaitu nipu dari hal kuantitas. Bukan aja timbangan, juga ukuran. Timbangan kita bohong, men. Timbangan bohong. Bukan 1 kilo, timbangannya kita mainin. Ngisi bensin, bensinnya enggak pas 1 liter. Jual kain, bukan 1 meter ente jualnya, cuma 95 senti. 5 sentinya ente cara ngukurnya gitu loh. Cara megangnya gitu loh, gitu loh. Nih, jadi ada 5 senti nih, begini nih. Cara ngukurnya. Jual besi beton. Katanya 2 mili, 2 mili dari mana? Benar enggak? Enggak nyampe 2 mili kalau diukur, benar enggak? Nah, ini semua masuk pada yang kita sebut sebagai bohong atau tadlis dalam hal kuantitas. Kuantitasnya kita mainin, kita bohongin. Yang kedua adalah bohong, nipu dalam hal kualitas. Ada yang bisa kasih contoh nipu dalam hal kualitas? Gocap buat ente gocap. Kualitasnya ente nipu. Itu bukan barang asli, itu barang KW. Ente yang kagak ngerti jaket kulit. Benar ya? Ente sangka jaket kulit. Untung aja harganya beda, benar gak? Kalau yang kulit beneran harganya 1,5 juta, kalau yang gak kulit harganya cuma 100 ribu, benar gak? Coba si tukang jaket kulit yang bohongan itu jualnya 1,5 juta juga, benar gak? Kan kita yang kagak ngerti kulit jadi kena tipu. Ini yang kita namanya menipu dalam hal kualitas. Ente jual motor. Motornya kemarin baru kena banjir. motornya udah rusak, ente jual mobil, mobilnya udah rusak, udah itu blok mesinnya udah pecah. Tapi ente jual mobil itu seakan-akan mobil yang benar, yang gak ada rusaknya. Halal apa haram? Halal apa haram? Mobil ente udah ketabrak sana sini, udah serempet sana sini, terus udah ente benerin, ente jual. Ente jual. Tapi ente jualnya ente enggak bilang ini mobilnya nih tahun 2 tahun bulan anu serempet, tapi udah saya benerin. Tahun anu ketabrak, tapi udah saya benerin. Tahun anu benerin. Apakah Anda harus menceritakan sejarah mobil itu berapa kali serempet, berapa kali disenggol orang, atau ente enggak usah bilang? Jadi yang gak boleh itu adalah berbohong. Kalau dia nanya mobilnya pernah keserempet gak? Jawabnya? Iya. Pernah. Udah saya benerin tapi bener gak? Bener gak? Mobilnya ada rusaknya gak? Jawabannya bagaimana? Ada lah Pak, masa mobil gak ada rusaknya? Udah dibenerin. Coba aja Bapak periksa kalau gak percaya, bener gak? Jadi yang kita gak boleh adalah berbohong mengenai kualitas barangnya. Menyembunyikan cacat barangnya. Menjual barang cacat boleh. Ngerti gak? Ngerti gak? Ente jual handphone, handphone ente udah jelek. Boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh jual handphone yang ada cacatnya, tapi cacatnya ente sembunyiin. Itu yang enggak boleh. Ngerti gak? Ngerti gak? Jual baju rombeng boleh. Jual mobil udah kaki-kakinya udah dekdok, boleh, bener gak? Yang gak boleh, nyembunyiin cacatnya barang. Ngerti gak? Ente juga gak perlu menceritakan dengan komplit sejarah mobil itu berapa kali keserempet ini. Kan udah kita benerin mobilnya. Yang rusaknya udah bener lagi, bener gak? Tapi yang gak boleh adalah menyembunyikan cacatnya barang. Paham gak? Mulai bingung gak? Handphone, ente baru beli. Atau ente beli ini, handphone sek, apa istilahnya itu? Bukan iPhone SE yang gak masuk, apa istilahnya itu? Gelap, black market. Bener gak? Black market, handphone black market. Kalau black market kan itu dia handphone 2 jadiin 1. Kan kalau masuk gitu ketangkep biaya cukai, bener gak? Kan ilmunya ini nanti dipindahin sini, ini pindahin situ, ini pindahin situ, bener gak? Jadi, ente jual sebagaimana handphone baru. Padahal handphonenya sebetulnya udah rekon, istilahnya rekondisi itu. Udah direkondisi handphonenya. Ini gak boleh. Gak boleh. Mesti ente bilang aja, emang ini handphonenya namanya juga black market Pak ya, kalau direkondisi lagi bener gak? Jadi kita bedakan antara menutupi cacat dari barangnya, itu yang kagak boleh. Tapi menjual barang cacat boleh. Yang nggak boleh menutupi cacatnya barang. Ini yang kedua, yaitu bohong dalam hal kualitas. Ente jual kloset, wastafel yang bekas no di pojokan Manggarai itu, boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh, kalau barangnya sekarang barang bekas, ente bersihin lagi, ente reconditioningin lagi, ente bungkus lagi, ente jual sebagaimana barang baru. Itu yang enggak boleh. Ngerti enggak? Jadi yang enggak boleh itu menutup aib atau cacat barang yang jual. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah berbohong atau menipu dalam hal harga. Yang pertama kuantitas, yang kedua kualitas, yang ketiga harga. Harga nggak boleh nipu. Misalnya ente orang baru, kalau bahasa Arabnya namanya goben. Ente orang baru, ente nggak tahu berapa harga pasaran. Karena ente orang baru, ente enggak tahu harga pasaran, maka ente digetok gitu loh, ngerti enggak? Dimahalin harganya. Padahal harga pasarannya bukan segitu. Ngerti enggak? Nah, ini namanya ghabn, menipu dalam hal harga, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal akibat ketidaktahuan pembeli akan harga pasar. Ini namanya ghabn. Ini juga enggak boleh. Enggak boleh. Oke. Yang keempat adalah menipu dalam hal waktu penyerahan. Misalnya ente janji nyerahin minggu depan. Tapi ente tahu nih sebetulnya waktu ente janji mau nyerahin minggu depan, ente tahu sejak awal bahwa ente enggak mungkin bisa nyerahin minggu depan. Ngerti enggak? Jadi misalnya ini menjelang lebaran. Ente tahu nih bakalan banyak order. Bakalan banyak yang minta cuti pulang kampung. Ada orang ngasih kerjaan ke ente. Ente tahu persis itu kerjaan gak bakal bisa selesai dalam tempo 2 minggu. Tapi ente tetap terima NTB ya. Insya Allah sebelum lebaran selesai. Halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Gak usah bawa-bawa Tuhan dah. Insya Allah. Ente bohong pakai insya Allah segala. Benar gak? Ente udah jelas gak bakal bisa datang di undangan kawinan hari Minggu, benar gak? Udah jelas gak bisa datang. Orang ente lagi di luar kota. Tapi karena ente gak enak di WA grup, ente bilang insya Allah hadir. Halal apa haram? Haram lah. Udah jelas ente gak bisa hadir. Maksudnya jawabnya insya Allah tidak bisa hadir. Karena saya di luar kota. Ini yang kita sebut berbohong dalam hal waktu penyerahan. Kita udah tahu, you know for sure, you cannot deliver. Ente tahu dari awal bahwa ente gak bakal bisa memenuhi waktu yang ente janjikan. Tapi ente tetap bilang insya Allah. Paham gak? Oke? Siapa yang bisa menyebutkan 4 jenis tadlis dalam... Oke, udah dapat itu tadi? Yang belum dapat duit dong. Gocap ya. Minggu depan gue tanya lagi ya. Jangan lupa ya. 4 hal. Kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan. Kuantitas artinya gak boleh ngurangin timbangan, gak boleh ngurangin ukuran. Kualitas artinya jangan menyembunyikan cacatnya barang. Harga artinya jangan ngambil keuntungan akibat ketidaktahuan orang karena harga pasar. Saya waktu itu pernah pas mendarat di airport di Filipina waktu itu mau ke hotel. Ternyata hotelnya itu di airport juga, gelo gak sih? Udahlah naik taksi, udahlah bayarnya mahal nih. Baru jalan nyampe, loh kok nyampe? Gue bilang, ya ini hotel lah. Ini gak bener. Bener gak? Atau ente, baru kemarin nih, kita kan panggil orang suruh kerja sedot itu kan, mampet kan. Dia kerja cuma guyur-guyur air doang 1,5 juta. Kita bilang, oh bagaimana ceritanya? Udah lancar Pak Katri. Gak enak banget, bener gak bayarnya, bener gak? Cuman guyur-guyur air lancar tadi. Malam besok paginya macet lagi, benar enggak? Bagaimana, Pak? Ya macet, gue bilang sini betulin lagi. Ya, harganya lah, harganya bagaimana? Yang keren aja. Kemarin aja 1,5 juta belum selesai urusannya, benar enggak? Mereka enggak benar benar. Jadi ada berapa dari pertama kuantitas, kualitas, harga, dan yang keempat waktu penyerahan. Oke. Selesai. Sekarang kita masuk bab 1.2. Bab 1.1 mengenai tadlis. Bab 1.2 mengenai tagrir. Tagrir. Ghoror. Ketidakpastian dalam transaksi. Ghoror atau tagrir juga ada 4 jenisnya. Yang pertama, tagrir dalam hal kuantitas. Contohnya ente jual belimbing yang masih pentil di pohon. Bahasa Indonesianya ijon. Transaksi model begini enggak boleh. Karena ente enggak jelas jual belimbingnya yang model apa, berapa banyak, kagak jelas. Ngerti enggak? Kalau belimbingnya udah berbuah semua, udah kelihatan buahnya, lalu ente beli borongan satu pohon, boleh apa kagak? Boleh. Memang tidak jelas berapa kilonya, memang tidak jelas berapa butirnya, tapi jelas yang mau dibeli itu yang mana. Ngerti gak? Paham gak? Yang gak boleh itu kalau belimbingnya itu belum ada, masih pentil-pentil doang. Ngerti gak? Ente udah beli. Nah, jual beli yang seperti ini diharamkan dalam Islam. Paham gak? Ketidakjelasan dalam hal kuantitas. Bagaimana jalan keluarnya? Ketika Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah, Mekah itu kota perdagangan, sedangkan Madinah itu kota perkebunan. Jadi waktu Rasulullah SAW pindah ke Madinah waktu itu, Rasulullah SAW melihat adanya praktek seperti ini. Jadi ini bukan di Indonesia doang, di sono, zaman Rasul men, Rasul masih hidup, orang lakuin transaksi kayak begini. Maka Rasul melarangnya sekaligus memberikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Rasulullah SAW mengatakan boleh melakukan transaksi seperti itu asal empat hal pasti: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Ngerti gak? Jadi kita ngomongnya begini, ane beli ini belimbing ente. Ngerti gak? Ane beli ini belimbing ente, kuantitas mana, berapa banyaknya, yang ada di pohon ini nih, segini. Kualitasnya bagaimana? Grade A kita bilang. Harganya berapa? Tentuin harganya berapa. Kapan deliverynya? Pada saat panen. Nah, apabila dia telah ditentukan, maka hilanglah keharamannya. Bahasa Arabnya menjadi bai'us salam atau bai'us salaf. Artinya kayak tadi juga, belum masih pentil, boleh, tapi ada kepastian di dalamnya. Artinya kalau ternyata kepastian ini dihilangkan jadi haram, tapi kalau ada kepastian dia jadi halal. Ini namanya bai'us salam. Jadi empat hal kita buat pasti. Paham gak? Susah ya? Ini emang udah mulai susah ini. Udah dalam buku, bukan daftar isi lagi ini. Bukan daftar isi, udah lewat pelajarannya. Agak susah dikit emang dikit ini. Ini namanya jual beli salam kalau dalam Islam. Tapi kalau dia kagak jelas kuantitas yang diperjualbelikan, haram. Ngerti gak? Nah, kuantitas yang diperjualbelikan itu menurut kebiasaan masyarakatnya boleh. Pernah beli ini gak? Ada yang punya ikan predator gak di rumah? Gak punya ya? Gak punya ikan predator. Arwana gitu gak punya ya? Gak ada yang punya ya? Ini miara apa di rumah? Kalau ikan predator itu makanannya ikan kecil. Ikan-ikan mas kecil. Ini kalau ente belinya di Jatinegara subuh-subuh, itu belinya pakai centong gitu loh. Kayak pakai literan. Jadi ikan diserok. Gak ketahuan berapa ekor ikannya, gak ketahuan. Gak pernah kita hitung. Oh, capek ikannya juga dihitung, bener gak? Udah serok aja, bener. Gitu cara belinya tuh. Ini halal apa haram? Halal. Karena jelas ikan yang dia beli itu kuantitasnya segini, secentong, bener gak? Bahwa di centong itu ada berapa ikan? Ya udah, gak persoalan lagi. Ngerti gak? Paham gak? Jadi ente jangan terkejut negara bilang haram, jangan. Emang begitu, namanya itu, urufnya begitu. Cara jualannya ikan kecil-kecil itu ya begitu namanya. Okay? Nah. Ini yang kita sebut dengan kuantitas. Ketidakjelasan dalam kuantitas. Yang kedua, ketidakjelasan dalam kualitas. Gak boleh juga. Kalau beli barang, jual beli barang, jasa, itu harus jelas kualitasnya apa. Ngerti gak? Ngerti gak? Contoh. Ini orang Arab jahiliyah zaman dulu mah. Orang Arab jahiliyah dulu semua dijual, men. Apa juga dijual sama dia. Orang Arab jahiliyah punya kebiasaan menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya. Jual anak unta yang masih dalam perut induknya. Anak kuda masih dalam perut induknya. Kudanya lagi bunting. Bapaknya juara, ibunya juara. Juara pacu kuda. Bapaknya juara, ibunya juara. Anaknya berarti calon juara, benar gak? DNA-nya DNA juara, benar gak? Itu biar kata belum lahir. Karena kuda kalau lahirin kan cuma satu-satu doang, benar gak? Sapi kalau lahirin satu, benar gak? Itu anaknya belum lahir, udah dijual. Padahal masih di dalam perut induknya. Transaksi seperti ini hukumnya haram. Karena kualitasnya belum ketahuan. Siapa tahu anaknya kakinya tiga, bagaimana? Bagaimana mau menang balapan kaki tiga, benar? Kecuali dia khusus balapan kuda berkaki tiga, mungkin dia menang juga, benar gak? Tapi kalau kuda normal mah, yang lain empat, dia tiga, kakinya kagak kemana-mana, benar gak? Gak boleh. Bagaimana kalau ketidakjelasan itu kita hilangkan dengan USG? Nah, kalau ibu hamil kan di USG. Sekarang kuda hamil kita USG. Biar ketahuan kakinya tiga apa empat, benar gak? Apakah transaksinya menjadi halal dan haram? Apakah transaksinya halal dan haram? Tetap haram. Karena kudanya belum tentu lahir hidup. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Karena kudanya belum tentu lahir hidup. Siapa yang bisa nentuin tuh kuda lahir hidup? Bener gak? Tahu-tahu pas keluar dia kejeret tali puser mati kudanya, bener gak? Misalnya. Ngerti gak? Ngerti gak? Bagaimana supaya bisa halalnya? Gampang. Beli barengan induknya. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi ini kalau dalam Islam, dalam ilmu fikih, itu kalau ada yang haram ada jalan keluarnya, men. Bagaimana supaya halal? Beli sama induknya sekalian. Oh ya. Kalau untuknya lihoi riki bisa dicari jalan keluarnya. Kalau lizatihi kagak bisa, men, kagak bisa. Ente enggak bisa, ini misalnya babi kan haram, tapi ente udah ente misalnya mualaf, benar enggak? Mualaf baru masuk Islam. Jadi ente udah kangen banget mau makan babi misalnya begitu, benar enggak? Padahal babi kan haram. Tapi ente baca hadis bahwa segala sesuatu yang hidup di air hukumnya halal. Jadi babinya ente tiap hari ajarin berenang. Ha! Tetap haram. Tetap haram. Kecuali babi laut itu halal. Anjing laut halal. Pokoknya kalau laut-laut semua halal. Kuda laut. Babi laut udah pernah makannya? Enak itu kalau ente nyobain. Yang bulu babi itu kan? Dipecahin itu dalamnya enak. Bulu babi. Jadi kita udah sampai kualitas. Iya kualitasnya. Kualitas. Ente gak boleh bohong untuk urusan kualitas. Okay? Kalau ente bohong, maka dia masuknya haram. Kalau ori, ori. Kalau kawe, kawe. Gitulah, benar gak? Gak boleh ente bohong-bohong. Yang ketiga adalah haram dalam hal harga. Haram. Ketidakjelasan dalam hal harga. Misalnya nih zaman dulu nih, ente naik ojek, Blok M pak gitu, nggak pakai nawar, udah naik aja dah. Blok M kan luas, bener gak? Apalagi kalau cuma bilang Pasar Minggu pak, Pasar Minggu kan luas, bener gak? Pasar Minggu belah mana? Pas turun baru tukang ojeknya kita kasih 20 ribu, kok 20 pak? Ini kan jauh, macet lagi. Biasanya 40, wah enggak, saya biasa 20, enggak. Saya biasa nganter orang ke sini juga 40. 20, 40. Ya udah kalau gitu nggak jadi deh, balik lagi aja. Hah? Rugi dong, bener nggak? Rugi, nggak boleh. Ini ketidakjelasan dalam hal harga. Harga mesti jelas. Bagaimana kalau ente naik taksi? Argometer di jalan. Halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Karena ada kepastian per kilometer harganya sekian. Benar enggak? Benar enggak? Yang kagak jelas itu yang enggak jelas ini. Enggak jelas. Coba naik ojek main naik aja benar enggak? Udah sampai sana baru tawar-menawar, enggak boleh. Mau naik ojek kan nawarnya pas mau naik, bukan pas turun. Coba ente naik pesawat terbang, kalau bayar pas turun, bener gak? Oh. Dipukul-dipukul, bener gak? Yang penting udah nyampe kita ke kampung, bener gak? Saya kira cuma 1 juta pulang ke Medan, bener gak? 1 juta dari mana? Juga. Jadi yang ketiga adalah ketidakpastian dalam hal harga. Kalau gak pasti dalam hal harga, ya repot dah. Takdir. Yang keempat adalah ketidakpastian dalam hal waktu penyerahan. Takdir dalam hal waktu penyerahan. Ini cerita orang Arab jahiliyah lagi nih. Orang Arab jahiliyah mah apa juga dijual sama dia men. Otaknya ada aja dah. Dia lagi jalan nih berdua nih. Tahu-tahu dia nyampe ke kebun, kebun korma. Tahu-tahu di kebun korma dia lihat ada burung cakep banget dah. Warna-warni gitu, suaranya cakep, terbang dari satu pohon korma ke pohon korma lain. Jalan berdua dia nih. Wah, langsung yang satu, subhanallah, cakep banget tuh burung ya, gitu. Temennya yang sebelah, karena tahu nih orang suka sama tuh burung, dia langsung bilang, mau beli? Lah burung siapa, tangkep juga belum, bener gak? Ngerti gak? Gak bisa. Ente jalan-jalan, tahu-tahu di danau ente lihat ikan cakep, cakep tuh ikan. Temennya langsung bilang mau beli katanya. Ikan siapa ya ketangkep juga belum, bener gak? Ngerti gak? Lewat susah ya contohnya. Ada yang suka mancing gak? Mancing. Nah, mancing kalau di Jakarta ada 2 geng men. Ada yang ketiga juga ada. Nah, yang ketiga namanya catch and release namanya. Tangkep. Kalau di itu tuh gedong ijo kalau di sana dekat Tawangan. Itu ada yang namanya catch and release. Ikannya segede-gede gini, men. Ikan segede gini. Jadi kerjaan kita cuma nangkep doang, tangkep lepas lagi, tangkep lepas lagi, tangkep lepas gitu aja benar enggak? Cuman ingin buktiin bahwa kita lebih pintar dari ikan gitu aja benar enggak? Kita manusia, men, benar enggak? Sungguh kita sebaik-baiknya ciptaan Allah, benar enggak? Ya udah. Khalifatullah fil ard, benar enggak? Kita cuma mau buktiin orang waktu ikan bisa kita tipu, benar enggak? Ada tuh gedong hijau, sana Sawangan. Tangkep, lepas lagi. Tangkep, lepas lagi. Tangkep, lepas lagi. Ikannya segede-gede gini. Tapi yang lazim ada 2. Yang pertama yang kolam kiloan. Kolam kiloan. Kalau itu emang ikannya enggak, ikannya ditaruh banyak di situ sama orangnya. Sama yang punya kolam. Ditaruh banyak, kagak dikasih makan. Biar bisa ketangkep banyak. Ketangkep banyak berarti kejual banyak, bener gak? Ikan yang telah ditangkap tidak boleh cemplungin lagi. Nah, ngerti gak? Nah, yang modelnya kayak begini nih, mancing ikan kiloan halal apa haram? Halal. Karena kita beli ikan, sama juga kita beli ke supermarket. Tapi supermarket kan gak enak gitu. Gak merasa kita lebih pintar dari ikan karena langsung ngetangkep ikannya, bener gak? Kalau ini kan ada usaha gitu, bener gak? Jadi ada rasa puas gitu. Gak jadi masalah. Yang masalah adalah kalau yang pakai jam-jaman. Pernah gak? Mancing pakai jam-jaman. Sejam 25 ribu. Dapat ikan, gak dapat ikan, tetap bayar 25 ribu. Ayo loh. Nah. Halal apa haram? Haram kalau akadnya beli ikan. Ngerti gak? Kalau akadnya beli ikan haram. Tapi kalau akadnya nyewa tempat pemancingan halal apa haram? Halal. Ngerti ya? Akad menentukan. Kalau akadnya belikan jadi haram, karena enggak jelas berapa yang kita beli, benar enggak? Tapi kalau akadnya nyewa tempat pemancingan 25.000 sejam, halal. Ngerti enggak? Tapi akadnya apa? Nyewa tempat pemancingan. Berarti kalau ente dapat ikan, ente enggak boleh bawa ikan pulang ke rumah. Dapat ikannya, lepasin lagi. Dapat ikannya, lepasin lagi. Gitu aja. Jadi kayak catch and release. Kayak di sana. Catch and release. Tangkap, lepas. Jadi kita cuma gitu doang. Nah, kecuali kalau ini nangkep ikannya, taruh. Ya. Ini bukan yang catch and release. Ada lagi ilmunya. Ilmu yang cewek jam-jaman doang itu. Taruh di air yang sampai mati kan ya, jangan sampai mati. Taruh di ember gitu, pokoknya jangan sampai mati ya. Pas udah mau pulang, ente bawa ngadep sama yang punya kolam. Pak, ini ada ikan nih. Boleh buat saya gak? Gitu. Nah, kalau yang punya kolam bilang, yang nangkep siapa? Ya saya, ya boleh. Ah, halal. Ngerti gak? Jadi akadnya akad nyewa kolam, nyewa mancing kolam, plus minta ikan. Paham gak? Sekali dua kali masih manjur. Yang ketiga kali, yang punya kolam ngerti, ini pasti lagi belajar fikih, benar gak? Ada kolam, ada ikan, boleh bawa pulang gak? Haram, cemplungin lagi kan? Karena mancing ini macam-macam. Kadang-kadang kita gak mau dapat ikan, ya gak mau. Mancing itu kadang-kadang cuma pengen puas aja gitu, strike gitu ya. Cuma gitu doang. Jadi, nah, itu salah satu contoh ketidakpastian. Jual burung yang terbang, lu tangkap dulu burungnya baru lu jual, bener gak? Burungnya belum lu tangkap udah lu jual, gak boleh. Ini Bapak Ibu sekalian, kita baru membahas hari ini 2 di antara 7 bab 1 kita ini. Ada yang masih ingat apa 2 hal tersebut? Dua-duanya dimulai dengan huruf T. Gocap buat ente. Hari ini kita baru membahas 2 di antara 7. 2 ini sengaja kita bahas berbarengan karena sama-sama dimulai huruf T. Yang satu tadlis, yang satu lagi tagrir. Dua-duanya mempunyai 4 rincian yang sama, yaitu tadlis dalam hal kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Begitu juga tagrir mempunyai 4 rincian, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Ya Bapak Ibu sekalian, nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan review lagi. Mudah-mudahan masih ingat. Gampang ini. Tadlis 4 hal. Kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan. Tagrir juga 4 hal. Kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada yang berikutnya. Yaitu berbohong bersama-sama. Jadi bohongnya jamaah. Kalau tadi bohongnya sendiri. Nanti kita masuk bab berikutnya minggu depan apa kapan ntar bohongnya barengan. Nah, nanti kita akan bahas sendiri bab lagi mengenai bohong barengan dan ada lagi transaksi-transaksi lain, totalnya ada 7, nanti akan kita bahas satu persatu. Saya rasa demikian saja, udah jam 1. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.